Selamat siang Kaliber semuanya, saya pengen tahu suaranya Kaliber mana? Wih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang bareng-bareng lagi Ramayana Monata. Thank you.